Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di malam yang cerah ini, di malam yang berbahagia ini, kita bisa bermajlis kembali dalam rangka acara mempelajari pelajaran bahasa Arab yang diambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Rahim. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pelajaran kelima, yakni Ad-Darsul Khamis dari kitab ini. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang lalu, pelajaran ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 masih ingat apa yang sudah dibahas, apa yang sudah disampaikan. Dan kita diingatkan kembali pada pelajaran yang kelima ini, pembahasan tentang idofah, yakni penyandaran. Penyandaran kata dari dua kata menjadi satu arti yang baru, ya. Dan apa namanya, ciri-cirinya, atau kemudian yakni hukum-hukum yang kemarin sudah disampaikan itu sudah kita bahas bersama insyaallah, alhamdulillah ya. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi, kemarin sudah masuk ke tamrin yang ke-4 ya, tentang membaca kalimat-kalimat yang di situ banyak sekali contoh-contoh dari idofah, yakni penyandaran, ya, idofah, penyandaran kata yang ke-1 kepada kata yang ke-2. Dan seperti biasa, ya, sebelum kita masuk, ya, pelajaran yang akan kita bahas, insya Allah kita latihan atau murojaah pelajaran-pelajaran yang lalu, ya, pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas, kita ulang-ulang kembali mengenai apa namanya, huruf, ya, dan juga sedikit masalah yang idofahnya, ya, masalah yang idofahnya. Baik, misalkan yang mudah saja, ya. Ya, misalkan ini, ya, ini al-qalam dari antum, ma hadza ya akhi? Hadza qalamun. A hadza qalamun? Naam. A hadza miftahun? Naam. Misalkan pena ini baru, apa bahasa Arabnya? Oh ya, seperti yang sini. Mau ke belakang ini dulu. Pena ini baru. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Iya. Pena ini di atas meja. Pena ini di atas meja. Al-qalamu ala meja, bahasa Arabnya? Alal maktabi, ya. Al-qalamu alal maktabi, ya. Pena ini di atas meja. Kemudian misalnya pena ini di dalam tas. Gimana, Hi? Al-qalamu fil haqibati. Al-qalamu fil haqibati, gitu ya. Al-qalamu fil haqibati. Karena ini dari Jepang misalnya. Minal yabani. Al-qalamu minal yabani. Ya. Kemudian misalnya Pak guru keluar dari rumah, atau Pak guru keluar dari rumah dan pergi ke masjid, bahasa Arabnya gimana? Al-Jari. Wa zahaba masjid. Iya. Al-mudarrisu kharaja minal baiti wa zahaba ilal masjid. Atau kharajal mudarrisu minal baiti wa zahaba ilal masjid. Maksudnya kita mengulang huruf-huruf yang tadi ini yang tadi kita ulang itu, yaitu ala, lalu fi, kemudian min sama ila tadi ya, ila tadi. Kemudian waalaikumsalam. Berarti Bapak ya. Penanya siapa ini? Bahasa Arabnya apa? Penanya siapa ini? Ah, kebalik. Iya. Kolamu man. Iya. Kolamu man hada. Ini kemarin, kalau nggak salah pekan yang lalu ini. Pekan yang lalu. Karena tulis di atas kan. Penanya siapa ini? Ini kolamu man. Kolamu man hada, gitu ya. Ini penanya Pak Guru. Bahasa Arabnya apa? Iya, hadza qalamul mudarrisi. Ini penanya Pak Guru. Hadza qalamul mudarrisi. Nah, kemudian belakangnya misalnya pertanyaannya a qalamu al mudarrisi hadza. Wah, suara apa ini? A qalamu al mudarrisi hadza ya akhi. Apakah ini pulpennya Pak Guru wahai saudaraku? Jawabannya na'am. Ya, na'am. Hada qalamul mudarris. Na'am, hada qalamul mudarrisi. Kemudian sebelahnya a qalamut talibi hada ya akhi. Apakah ini pulpennya pelajar wahai saudaraku? La. Na'am, la hada qalamul mudarris. Berarti belak sampingnya. Sekarang ini jelas qalamul mudarris. Aina qalamul mudarris, di atas meja. Aina qalamul mudarris? Alal maktabi. Bisa diringkas ketika pertanyaannya aina qalamul mudarris? Qalamul mudarris itu bisa diringkas dengan domir. Nah, berarti gimana? Huwa alal maktabi, ya. Tambahkan misalnya dia di atas meja di sana, sedikit lagi. Dia di atas meja di sana. Bahasanya gimana? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Bagus. Kemudian misalnya sebelahnya ya. Misalnya pertanyaannya di mana rumahnya Pak Guru? Di mana rumahnya Pak Guru? Jawabannya jauh. Gimana bahasa Arabnya? Di mana rumahnya Pak Guru? Dia jauh. Aina? Apa? Aina rumahnya Pak Guru? Berarti apa? Oh, kalau gitu sebelum nanya yang itu, sekarang contoh-contoh kata idhofah. Kata idhofah dari dua kata ya. Contoh, sekarang misalnya rumahnya Muhammad, bahasa Arabnya apa? Ininya saja. Yani bahasa Arabnya saja rumahnya Muhammad, bahasa Arabnya apa gitu? Rumahnya Muhammad. Berarti rumahnya bahasa Arabnya baitu. Belum pakai hadza dulu, belum. Baru baitu Muhammad Muhammadin. Ya. Itu salah satu contoh kata idhofah, tapi diucapkan dengan harakat yang betul, yakni baitu Muhammadin, baitu Madin. Apa bahasa Arabnya? Misalnya, yakni buku tulisnya Abbas sebelahnya berarti. Nah, belum ya? Atau yang ke belakang? Sampingnya dulu. Nah, kalau idhofah kata pertama tidak boleh ditanwin. Daftaru Abbasin, Daftaru Abbasin. Nah, berarti nanti samping belakang dulu, belakang habis ya? Oh, habis. Tadi dari awal lagi. Biar ini. Dari awal, misalkan apa bahasa Arabnya? misalnya ya. Yang gampang saja ya, misalnya mejanya Yasir. Mejanya Yasir. Nah, itu juga belum tepat ya. Kalau misalnya mudhof tidak boleh alif lam. Tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin itu. Kalau yang namanya mudhof kata pertama itu tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Jadi diluruskan lagi itu gimana? Mejanya Yasir. Bahasa Arabnya apa? Enggak boleh alif lam ya. Kemarin ikut enggak ya? Ikut ya. Iya. Meja bahasa Arabnya apa? Maktabun. Kemudian Yasir bahasa Arabnya ya Yasir juga. Nah, ketika maktabun sama Yasirun digabung ya menjadi kata idhofah, kata yang pertama adalah mudhof, kata yang kedua mudhofun ilaih, itu menjadi ada perubahan hukum. Maka bunyinya berubah itu. Nah, akhirnya gimana? Maktabu Yasirin. Maktabu Yasirin. Nah, itu. Maktabu Yasirin. Betul ya? Kemudian misalkan apa bahasa Arabnya sapu tangannya Ali. Mindilu Aliyin. Mindilu Aliyin ya. Mindilu Aliyin. Betul. Kemudian misalkan apa bahasa Arabnya yakni tokonya pedagang itu. Tokonya pedagang itu. Sekarang yang sebelah, yang kata yang keduanya ada alif lamnya semua sekarang. Kalau tadi kan nama-nama orang. Sekarang ada alif lamnya. Tokonya pedagang itu. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri, betul. Dukanut tajiri. Betul ya. Kemudian, apa bahasa Arabnya misalnya? Kita ambil dari sini. Misalnya... yani rotinya anak kecil itu. Rotinya anak kecil itu. Apa bahasa Arabnya? Roti, roti khubzun. Khubzun, anak kecil al-walad. Al-waladu. Khubzun al-waladi. Khubzul waladi. Iya, khubzul waladi. Iya. Ini rotinya anak kecil itu. Enggak apa-apa. Latihan. Kemudian misalnya apa bahasa Arabnya kuncinya universitas itu. Kuncinya universitas itu. Mistahu. Ke universitas? Al-Jami'ah. Iya. Al-Jami'ahnya sudah betul, miftahnya sudah betul, tinggal Miftahul Jami'ati. Miftahul Jami'ati. Miftahul Jami'ati. Kemudian misalnya apa bahasa Arabnya? Kursinya kepala sekolah itu. Kursinya kepala sekolah itu. Enggak boleh pakai Islam. Ini kata-kata yang disadarkan semua ini. Ya, kata-kata yang disandarkan semua. Kalau kata-kata yang disandarkan itu belum sempurna. Jadi dia bisa menjadi awal kata, bisa juga menjadi pengkhabaran ya, berita gitu ya. Jadi jangan dibikin apa namanya kalimat sempurna. Seperti tadi misalnya al-kursiyu, nah itu sudah artinya kursi itu. Nah, itu akhirnya jadinya larinya ke sana. Tapi ini kursinya kepala sekolah itu. Kursiyul mudiri. Kursiyul mudiri gitu ya. Kursiyul mudiri. Kemudian apa bahasa Arabnya? Ruang tamu. Ruang tamu itu. Ini kamar untuk tamu. Oh, tamunya. Tamu ada waktu itu ad-daifi, ad-daifu. Iya. Iya. Atau yang agak mudah lagi misalnya ya, misalnya ruang kepala sekolah atau kamarnya kepala sekolah. Ini ruang kepala sekolah. Iya, ghurfatul mudiri. Ya, ghurfatul mudiri. Betul. Baik, ya. Sementara itu dulu murojaahnya. Jadi di sini seperti tadi misalkan masalah idhofah ya. Milik berpunya siapa ini? Qalamu man hadza ya akhi gitu ya. Kemudian hadza qalamul mudarris dan seterusnya. Kemudian qalamu Muhammadin aqalamul mudarris hadza ya akhi. Bisa na'am, bisa la dan seterusnya ya. Kita tinggal membuka kembali yang sudah lewat. Nah, sekarang kita masuk ke tamrin, tamrin atau tamarin, tamrin 4 maksudnya. Kita baca sedikit ya murojaah dari 1 sampai 10. Ya, nanti yang 11 sampai 20-nya bergiliran. Kita baca bersama-sama ya. Aina baitul mudarrisi? Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Nah, coba terjemahannya antum, ahi nomor 1 sebelahnya bawah belakangnya. Artinya aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Diterjemahkan. Iya. Ah, betul. Dia jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Sebelahnya diterjemahkan. Nah, Al-Qur'an adalah kitab Allah gitu ya. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Terjemahannya apa? Sebelahnya. Ka'bah itu adalah rumah Allah ya. Al-Ka'bah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Ya. Apa artinya? Sebelahnya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bagus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, tolong apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah memberi salawat dan salam. Ah, begitu bagus ya. Jadi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang mana setelah kita mengucapkan nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad diiringi dengan salawat seperti ini. Berikutnya, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Baik, terjemahannya belakangnya. Ya. Betul. Pak guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Ini ruangan kepala sekolah, betul. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Apa hi terjemahannya? Iya. Dan itu rumahnya Khalid. Nah, betul. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ya. Tajirun ya, jangan lupa, jangan dibaca tajirin. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Sebelahnya hi. Artinya apa itu? Ahsanta, mumtaz, bagus ya. Anak laki-lakinya Ammar adalah pelajar dan anak laki-lakinya Yasir adalah pedagang. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Apa artinya sebelahnya? Rumah guru itu Ya. Ahsanta, bagus sekali. Hada miftahus sayyarati. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Aina miftahul baiti. Berarti sebelahnya apa terjemahnya? Ini kunci mobil itu. Di mana kunci rumah itu? Bagus sekali ya, mumtaz. Terakhir, man. Man anta ya waladu. Ya. Man anta ya waladu. Man anta ya waladu. Man anta ya waladu. Ana bannu Abbasin. Ana bannu Abbasin. Baik. Berarti belakangnya dah. Antum enggak apa-apa? Hah? Anu Fahad, Fahad, Fahad. Enggak apa-apa. Ikut ayo. Apa bapaknya? Siap? Siapa kamu, wahai anak? Saya anak, anaknya Abbas ya. Siapa kamu? Ya man anta? Siapa kamu, wahai anak laki-laki? Ya, ya walad ya anak ya. Saya anaknya Abbas, anak laki-laki. Walad sama ibn sama ya. Artinya anak laki-laki. Nah sekarang yang 11. Nah, coba. Nomor 11 ini apa bacaannya? Sebelahnya berarti. Oh, masih ada satu lagi belakangnya, enggak kelihatan. Nomor 11. Aduh, siap. Ini anak bantu dulu ini. Nah. Ini wasol ya, kalau ada tanda gini ini wasol. Apa berarti kalau gini? Nah, ini kan apa namanya tanpa harokat gitu ya. Nah di sini kalau apa namanya sekilas kita lihat untuk bisa menentukan mana ini masing-masing melatih idofah di sini. Kira-kira yang idofah yang mana? Yang kelihatan gampang dulu yang idofah yang mana? Ini yang idofah yang gampang ya. Sama yang mana? Nah di sini. Nah ini namanya idofah ini. Ini kan lagi melatih idofah ya. Jadi pada kalimat ini itu yang ada idofah yang menunjukkan idofah itu ada dua kata, dua ini, dua kelompok ya ini. Ibnu Khalidin sama Ibnu Man. Ini sudah pasti dibacanya tanwin di sini. Kalau di sini walaupun man dia enggak bisa dibaca macam-macam sudah man gitu ya. Enggak bisa mani. Ya enggak bisa. Ini sudah mabni dia, maben. Eman ya, sudah mabni. Nah, tinggal yang lain-lainnya. Tinggal lainnya di apa namanya dikasih harokat atau dibaca. Coba di sini misalnya gimana? Ini pasti wa gitu ya, dan ini kan. Ini langsung ke huruf ba sukun wab. Wab nu. Wab nu man. Ini sudah pasti ini anak laki-laki gitu ya, anak laki-laki dalam burung laki-laki ya. Siapa? Dan anak laki-laki siapa? Hua di sini sudah pasti dibacanya hua, ini enggak mungkin dibaca yang lain-lain, ini sudah mabni juga nih, domir ini sudah mabni. Dan anak laki-laki siapa? Dia, gitu ya. Nah, dia. Di sini sudah juga pasti dibaca huwa, pasti nih. Huwa langsung di sini wasal kan? Huwa bnu. Huwa bnu. Kha nama orang Khalidin. Dia anak laki-lakinya Khalid, anak laki-laki Khalid. Nah, ini jemaahnya gitu. Wa bannu man huwa, huwa bannu Khalidin gitu. Jadi melatih mustaqbal itu seperti itu kira-kira. Cari yang mudah dulu gitu ya. Ini pasti mabdi, mabdi, mabdi. Berarti idofa, juga idofa. Ini juga. Nomor 12. Aina masjidu, masjidu Rasulillah ya. Nah, ini ada seperti di sini nanti ternyata idofahnya itu ber ini apa namanya berantai. Seperti ini itu berantai nanti nih ya. Sallallahu alaihi wasallam ya, kita singkat dengan pesan kecil saja. Kita tanya. Dua. Madinati Al-Munawarah ya. Nah, sekarang gini. Ini kasih dulu ininya, harokatnya. Terus ini di sini nun dan tak mabutoh. Nah. Jadi kebetulan ada dikasih harokat ya. Madinati Al-Munawarah. Ini sudah dikasih harokat, menunjukkan ini kata baru gitu ya. Menunjukkan kata baru. Nah, di sini yang belum ada harokatnya di sini. Ini pasti aina ya. Dan kalau misalkan tanda tanya, ini pasti nanya nih, aina. Ini pasti dibaca aina nih. Ini ada kaitan dengan tanda tanya, di mana gitu kan. Nah, tinggal ini masjid. Nah, di sini bacanya masjidu. Masjidu. Rasulillah. Nah, ini sama ini saja, ini sudah idhofah sebenarnya. Idhofah dia. Ini dengan kata rasul sudah idhofah. Rasulillahnya juga adalah idhofah Rasulillah. Ini dengan kata ini idhofah. Jadi idhofah berantai berkaitan antara 1, 2, 3 ini berantai. Ini idhofah 1 ya, mudhofun 1, mudhofun ilaih 1. Begitu juga dia sebagai mudhofun 2 ya, dan mudhofun ilaih 2 gitu. Jadi ada 2 idhofah saling berkaitan. Artinya apa? Di mana masjidnya utusannya Allah gitu. Di mana masjidnya utusannya Allah. Masjidul Rasulillah. Nah, gitu ya. Nah, di sini daripada sih artinya huwa fil Madinatul Munawwarah. Al-Madinatul Munawwarah ini nama kota. Kota yang bercahaya. Al-Madinah kota. Al-Munawwarah yang bercahaya. Tapi Madinah di sini sudah tertentu tempatnya. Yani Madinah itu ya di sana di Saudi. Kalau kota Madinah di Indonesia juga banyak. Ya Madinah itu Jakarta dan sebagainya. Tapi kalau kata Al-Madinah ini sudah tertentu, yani di Saudi maksudnya, Saudi Arabia. Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Ini di kota Madinah. Nah, baik. Nomor 14 ya 13. Di mana masjidnya utusannya Allah, masjidnya miliknya utusan, miliknya Allah gitu kan ya. Terus berarti ke depan pintu Hamidin dan madrasati pintu Muhammadin bin Jami'ati. Iya bagus. Pintu siapa? Muhammadin ya. Fil Jami'ati. Iya. Mantas, bacanya bagus. Bintu Hamidin. Nah, ini mana idhofah? Ini idhofah, ya kan? Fil madrasati. Ini idhofah bukan? Bukan. Ini adalah huruf jar dan isim yang dijarkan, ya kan ya? Beda, bukan idhofah. Ini yang idhofah, ini idhofah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Di sini mana yang idhofah lagi? Bintu Muhammadin. Ini idhofah. Penyandaran. Anaknya, anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di universitas. Nah itu idhofahnya ada dua. Kalau yang fil madrasati sama fil jamiati ini bukan idhofah. Ini huruf dan yang isim yang dijarkan. 14 Ismul mudarrisi Sa'idun. Ya, bagus. Wa ismul wasmul. Nah, sini wasol. Wasmul siapa? Muhandisi. Khalidun. Iya. Khalidun. Ya. Ismul. Pada kata ismu dengan ibnu, kalau di awal dibaca dengan kasroh. Ya, ismu sama mana ibnu. Ya, kalau misalkan di awal dia dikasroh, tapi kalau di tengah wasol. Seperti di sini dia wasol. Di sini ada huruf, ada tanda lambang kecilnya wasmu gitu ya. Ismul mudarrisi. Nah, ini juga namanya apa? Idhofah. Sa'idun. Sa'id. Nama miliknya mudarris, ini namanya bapak guru itu adalah Sa'id, dan namanya insinyur itu adalah Khalid. Khalidun. Nah, Mana di sini idhofah lagi? Ini idhofahnya ya. Ismul muhandisi, nama sarjana itu atau nama insinyur itu adalah Khalid. Said Khalid. Ya. Bagus. Nah, 15 ini pendek. Silakan, bilang siapa? Ammutalibi ghaniyun. Iya. Ammutalibi ghaniyun. Nah, di sini ammu ada harokatnya. Artinya apa ammu? Paman, iya, paman. Paman dari bapak. Ammutalibi ini adalah idhofah. Pamannya, pelajar itu adalah kaya. Ghaniyun. gini. Ghaniyun. Paman dari pihak bapak. Kalau paman dari pihak ibu adalah khal. Khalun. Ini paman dari pihak ibu. Kalau am dari bapak. Sama-sama artinya paman, tapi dari pihak ibu ini khal. Kalau amun dari pihak bapak. Sama-sama artinya paman. Baik. Ini yaitu idhofah. Nomor 16. Siapa? Babul masjidi maftuhun. Iya, bagus. Wa babul madrasati mubalakun. Iya. Masya Allah, betul. Babul masjidi. Ini juga idhofah ya. Maftuhun. Pintunya, ya, pintunya miliknya masjid itu terbuka. Dan pintunya sekolah itu tertutup. Mughlaqun. Terkunci atau tertutup. Nah, di sini juga babul madrasati adalah idhofah. Betul. Nomor 17. Belakangnya? Khalu. Khalu. Di situ adalah idhofah. Hamidin. Khalu Hamidin adalah idhofah. Pamannya Hamid yang di pihak ibu fakirun. Miskin. Fakirun miskin. 18 sedikit lagi. Belakang sampingnya. Hayaruhu habbatin. Iya. Fisari. Fisari. Fisari. Fisari itu kata baru. Artinya apa? Di jalan raya. Fisari. Ini di jalan raya. Jalan yang besar. Sayyaratu Abbasin ini adalah idhofah. Mobil miliknya Abbas di jalan raya. Sayyaratu Abbasin fisari. Dua lagi. Sini 19, sini. Sampingnya. Ibnu man anta gitu ya. Ibnu man anta. Ibnu man anta. Iya. Ana ibnul mudarris. Iya. Ana ana ibnul mudarris, iya. Nah, di sini kalau kata ibnun kalau di awal dia dibaca dengan kasroh. Kalau ibnun itu di awal ya. Tapi kalau di tengah nanti dia wasal. Ibnu man anta. Nah, di sini mana yang idhofah pada kata pertanyaan ini, pada kalimat pertanyaan? Ini, ibnu man anta ini idhofah. Anak siapa ya? Anak laki-lakinya siapa? Nah, jadi man ini juga menunjukkan apa namanya? Penyandaran. Anak laki-lakinya siapa kamu? Nah, ana benul. Nah, di sini wasal karena di tengah. Ana benul mudarrisi. Nah, pada kata anabnul mudarisi mana yang idhofah? Ibnul mudarisi, bukan anabnu ya, tapi anab ibnul mudarisi. Saya anak laki-lakinya Pak Guru. Terakhir nomor 20. Ainal kitab. Ainal al-kalbu apa kitab? Kayaknya bukan bukan kitab ya. Ainal Kalbu, ya ini di mana anjing itu? Wa tahta saya roti. Iya, wa tahta saya roti. Dia di sini kembali ke siapa? Ke anjing, ya laki-laki dia. Apa namanya dihukumi laki-laki, jantan. Wa tahta saya roti. Di sini mana yang idhofah? Ada satu cuman, ya ini tahta saya roti saja. Yang ainal kalbunya bukan idhofah. Alhamdulillah, tadi sudah lancar bacanya. Tinggal kita baca bersama-sama lagi. Iya, itu apa? Tahta sayarati, di bawahnya mobil. Tahta itu memang dorof. Apa namanya, syibhul jumlah. Nanti istilahnya itu, apa namanya, dorof keterangan tempat. Ya. Tapi dia bentuk, termasuk bentuk juga idofah. Nanti terus juga dia idofah. Ada juga nanti jawabannya, ya, yang termasuk yang menjarkan. Tetapi tahta ini masalahnya, isim masalahnya, isim. Bukan huruf sih, bukan huruf. Jadi, insya Allah lebih tepatnya itu dia idofah juga. Dia yang membuat menjadi idofah. Tapi kita baca ya, sama-sama ya. Nomor 11 ini. Wa benu man huwa. Wa benu man huwa. Huwa benu Khalidin. Huwa benu Khalidin. Tadi sampai mana ya? Sampai antum ya. Coba antum, anu bapak, diartikan. Wa benu man huwa. Dan anak siapa dia? Iya. Dia anaknya Khalid. Asad. Asad. Lalu, aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Terjemahnya apa? Apa, Pak? Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di kota Madinah yang cerah, bercahaya. Yang bercahaya. Iya. Madinah sendiri sebenarnya ada juga menyebutkan Al-Madinatun Nabawiyah. Ini kotanya para nabi. Itu yang lebih sebenarnya yang lebih ini yang walalam ya, yang lebih syar'i. Adapun Al Munawwarah juga sebenarnya ya sudah mak ini sudah tersebar, artinya sudah di ini juga ya di ini yang masyhur Al Madinah Al Munawwarah ini kota yang bercahaya. Di kila atau di perkataan yang lainnya Al Madinah An Nabawiyah, kotanya para nabi. Baik. Jadi tadi ya terjemahnya. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di kota Madinah yang bercahaya, yang bersinar. Baik, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Baik, terjemahnya apa, Pak? Putri Hamid di sekolah. Betul. Dan putrinya Muhammad di universitas. Bagus, mantap, masya Allah ya. Putrinya Hamid di sekolah dan putrinya Muhammad di universitas. Ahsan. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ya. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Terjemahnya antum? Nama guru itu Sa'id. Ya. Dan nama mahasiswa itu Khalid. Kalau muhandis ini bukan mahasiswa ya? Iya, insinyur. Kalau mahasiswa, walaupun anak TK, SD, ya MTT, MTS, sampai universitas itu tetap namanya tolib. kalau di samaratakan namanya tolib. Walaupun dia universitas, mahasiswa juga namanya tolibun. Tapi kalau di sini bukan tolib, bukan mahasiswa di sini ya. Ya ini insinyur atau sarjana boleh ya. Insinyur yang sering diterjemahkan adalah insinyur. Nggak apa-apa. Baik. Amut talibi ghaniyun. Apa hi amut talibi ghaniyun? Iya, pamannya pelajar itu kaya. Yang paman dari siapa? Dari bapak. Iya, bapak ya. Jangan salah nanti ketika yang dari pihak ibu beda namanya. Sama-sama paman. Lanjut nomor 16, babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Iya. Apa sebelahnya? Antum? Pintunya masjid itu terbuka. Iya. Dan pintunya sekolah itu tertutup. Iya, tertutup atau terkunci? Tertutup atau terkunci, labas. Pintunya masjid ini atau masjid itu terbuka dan pintunya sekolah ini atau sekolah itu, enggak apa-apa ya. Menerjemahkan ini atau itunya bebas saja. Ya tergantung situasi, lihat ininya keadaannya. Kalau dekat ya ini, kalau jauh ya itu. Tertutup atau terkunci. Nomor 17, Khalu Hamidin Faqirun. Kholu Hamidin Fakirun. Apa artinya? Aku jadi bibi. Paman ya. Kalau bibi nanti tinggal tak marbutoh. Ini kholatun. Ya, ini kalau bibi kholatun. Nah, ini baru bibi nih kalau ada tak marbutohnya. Begitu juga kalau ammatun ini juga bibi. Enggak ada tak marbutohnya, beda ya. Paman itu tanpa ada tak marbutoh, kalau ada tak marbutohnya bibi berarti. Ya, di sini masih laki-laki terus yang dibahas dulu. Apa? Khalu Hamidin Fakirun. Ya, atau pamannya, ya, pamannya Hamid Fakir, ya. Ya, Fakir sama saja ya. Ini nomor 17. Nomor 18 ya. Sayyaratu Abbasin fis syari'i. Sayyaratu Abbasin fis syari'i. Anda mahi, fadal. Mobilnya Abbas di jalan raya. Iya, mobilnya Abbas di jalan raya. Baik. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Iya. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Iya, belakangnya ya. Fadal, Fuhaid. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Apa artinya? Bukan siapa nama, di sini enggak ada nama. Anak siapa kamu? Iya, saya anaknya mudarris, saya anaknya Pak Guru. Ibnu man anta? Anak siapa kamu, ya? Bukan nama siapa kamu ya, tapi anak siapa, ya? Anak siapa kamu? Saya anaknya mudarris. Terakhir, Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ya, apa artinya? Itu? Di mana? Di mana? Iya. Dia di bawah? Di bawah. Mobil. Iya, dia di bawahnya mobil. Nah, ini adalah contoh-contoh dari idhofah ya. Untuk melatih gitu. Jadi nanti ketika lama-lama baca kitab itu feelingnya itu terbiasa gitu, mana yang harus dibaca dulu yang aman. Nah, ini baru nanti ketika ada dua kata ini yang sudah kita malah sudah mulai hukumi, yang sudah mulai kita harus baca, nanti mana nih, apakah nanti jar wa majrur atau nanti idhofah atau nanti istilahnya nanti na'at man'ut, nantinya ada na'at man'ut, nanti adanya mungkin apalagi gitu ya, nanti ada sedikit-sedikit lah gitu ya. Tapi idhofah itu sangat banyak ditemukan dalam tulisan itu, sangat banyak sekali idhofah. Ini baru idhofahnya, baru sifatnya itu dengan dua kata yang jelas, dua kata yang zohir gitu ya, dua kata yang mudah. Nanti idhofah yang kaitannya dengan domir, idhofah dalam bentuk domir itu juga banyak, idhofah dalam bentuk domir gitu ya. Nah, nanti juga akan ada pelajarannya mendatang, idhofah bentuknya domir. Kita akan lanjutkan lagi tamrinnya. Masuk ke tamrin 5. Ini kita cukupkan ya. Nanti diulang-ulang dalam murojaah. Tamrin 5 itu perintahnya adalah kawin jumalan mufidatan bimal il faraghi fi mayari. Artinya jadikan jumlatan, buatlah ya, kawin itu buatlah kalimat yang sempurna. Mufidatan, kalimat yang sempurna. Bimal'i, dengan mengisi tempat yang kosong. Bimal'i dengan mengisi al-farogh, ini titik-titik al-farogh fima yali berikut ini. Jadi buatlah kalimat, jumlah tentu kalimat, satu kalimat yang sempurna mufidah, dengan mengisi al-farogh ini titik-titik ya, bahasa kitanya titik-titik, atau maksudnya tempat yang kosong. Tempat yang kosong kalau bahasa terjemahannya. Fima yali berikut ini. Nah, artinya kalau namanya idhofah itu dia itu belum sempurna walaupun terdiri dari dua kata, cuman belum memberikan faedah. Misalkan apa? Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Nah, enggak paham maksudnya kitabnya Muhammad itu kenapa gitu. Ada apa dengan kitabnya Muhammad gitu ya. Jadi idhofah walaupun sudah terbentuk dari dua kata, dia belum sempurna. Nah, di sini sebenarnya pilihan katanya ngarang sendiri atau bebas, terserah antum. Yang penting pantas ya jawabannya dan tepat gitu ya. Silakan nomor satu ya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, ya berarti belakang ya. Tafadhol. Ahsanta. Babul baiti mughlaqun. Artinya apa sekaligus? Nah, pintunya rumah itu tertutup atau terkunci ya gitu ya. Jadi bisa pintu, bisa pagar misalnya, bisa jendela misalnya, bisa apa namanya? Kamar. Nah, coba ini supaya jangan terpaku pada satu mesti bab. Nah, kira-kira satu soal ini jadi misalnya dua lah. Nah, dua. Coba kira-kira apa yang lain antum selain bab? Selain pintu rumah tertutup, kira-kira apa yang tertutup lagi misalnya? Iya. Selain babu. Iya, selain pintu. Tapi bentinya tetap. Tetap ya, sebenarnya tetap. Nah. Tapi emang tadi kalau jendela sama apa tadi? Pintu sudah. Pagar belum ya, pagar. Kalau jendela itu kan muannas ya, nafidah. Itu belum bisa dijawab dengan itu. Karena harus jawabannya harus muannas lagi. Berarti kemungkinannya misalnya apa? Pagar. Pagar itu masih muzakar. Muzakar. Terus misalnya ini apa lagi ya? Yang tertutup lah gitu. Selain pintu apa lagi kira-kira? Nggak bisa. Kalau itu dia muannas. Mobilnya rumah itu gitu ya. Ya, atau kamar itu dia ini apa namanya muannas laki-laki. Ya. Ya. Kalau misalnya pagar apa bahasa Arabnya? Surun ya. Pagar itu sur. Surun. Jadi surul baiti ya ini pagar rumah itu terkunci. Pagar itu surun. Sur. Nah, jadi kalau babul baiti mughlaqun tepat, pintu rumah. Pagar misalnya terkunci, surul. Surul baiti ini pagarnya rumah itu terkunci. Mughlaqun tertutup. Itu. Baik. Nomor 2, berarti antum lewat enggak apa-apa. Sebelahnya antum, Pak, yang nomor 2 ini. Muhammad. Itu nomor 3 Muhammad. Berarti di samping. Iya, samping ya. Aina, sekali lagi ucapkannya. Aina mistaful sayyarati. Iya, maksud ana alif lamnya itu yang ini, samsiah ya. Aina miftahus sayyarati. Artinya apa? Betul. Di mana kunci mobil itu? Satu lagi kira-kira apa selain mobil, selain kunci? Ban. Kira-kira apa? Apa yang berkaitan dengan mobil? Di mana? Oh, gitu ya. Kalau susah saya udah lihat dulu. Masih belum ini ya, belum connect ya, maksudnya belum ngarang-ngarangnya gitu ya. Aina miftahus sayyarati, di mana kuncinya mobil itu? Taib lah bas. Hilang ya. Di mana pintunya mobil itu? Oh iya. Jadi rupanya copot gitu ya. Copot di jalan. Taib, nomor 3. Kalau gitu satu-satu aja lah biar cepat. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Iya. Jadi kata yang tepat di situ adalah lafzul jalalah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ini sudah enggak usah diartikan lagi ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Nomor 4, belakangnya silakan antum. titik-titik at-tabibi ba'idun. Titik-titiknya dokter itu jauh. Nah, kira-kira apa nih? Boleh, boleh. Baitut tabibi ba'idun. Artinya apa? Ya, rumahnya dokter itu jauh, betul. Baitut tabibi ba'idun. Nomor 5, silakan. Al-Qur'anu kitabullah. Iya, ini juga jelas. Al-Qur'anu kitabullah. Berarti lafzul jalalah lagi ya. Al-Qur'anu kitabullah. Qur'an itu adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan nomor 6, antum Mahi. Ya, bagus sekali. Khadijatu bintu Hamidin. Jadi titik-titik di situ jawabannya adalah bintu. Khadijah adalah anak perempuannya Hamid. Ya, terjemahnya demikian ya. Khadijatu bintu Hamidin. Ahsanta. Nomor 6. Nomor 7 maksudnya. Antum. Sebelahnya. Ana binul mudarrisi. Iya, juga tepat. Ana binul mudarrisi. Artinya apa? Anak benar mudah sih, saya. Saya anaknya Pak Guru, betul. Nomor 8. Nomor 8, silakan. Iya. Sekali lagi coba dibacanya. Iya. Qalamut talibi maksurun. Terjemahnya apa? Iya, patah ya. Maksurun. Ini patah ya. Baik. Nomor 9 silakan. Antum, Pak. Babul mudarrisati. Maftuhun. Babul mudarrisati maftuhun ya. Kok bisa ya? Madrasati mungkin maksudnya. Iya. Babul madrasati maftuhun. Tapi enggak sengaja ya, bighairi amdin. Jadi apa, rufiatil aqlam. Iya. Nyerempet-nyerempet itu. Iya. Babul madrasati maftuhun, ya. Mungkin maksudnya madrasah mungkin. Jadi apa artinya kalau babul madrasati maftuhun? Maftuhun. Kalau mughlaqun terkunci atau ya. Kalau maftuhun justru ini sebaliknya. Terbuka. Ya, babul madrasati maftuhun. Memang kalau mengucapkan madrasah itu suka apa namanya? Terkecoh gitu. Dengan mudarrisah, makanya hati-hati situ ya. Sebentar, baru jam berapa ini? Jam 9. Kurang. Nomor 10. Silakan, Pak. Wajal mudarisu minal faslil mudiri. Ya. Mungkin maksudnya adalah ruangan kepala sekolah ya. Nah, di situ ketika kita membentuk mudhafun ilaih, jangan lupa kalau namanya mudhaf itu, jangan lupa tidak boleh pertama alif lam misalnya apa namanya di situ al ghurfa misalnya, tidak boleh alif lam, al ghurfatul mudir misalnya, al ghurfatul mudir, ini nggak boleh seperti ini mudhaf ilaih idhofah itu tidak boleh seperti ini, al ghurfatul mudir ini tidak boleh. Tidak boleh juga misalnya ghurfatun gitu ya. Ghurfatun al-mudiri. Ghurfatun gitu. Al-mudiri. Nah, dua kata ini tuh dihindari. Enggak boleh alif lam, enggak boleh tanwin ini. Nah, maka kalau misalnya mau membentuk dipolosin saja, dilepasin semua. Ya, dilepaskan semua alif lam sama tanwinnya. Nah, maksudnya adalah mungkin yang antum baca itu kharajal mudarrisu, Pak Guru keluar, min Hurfatil mudiri. Maka usahakan diucap dengan seperti ini. Hurfatil mudiri. Kenapa dibaca hurfati? Karena tadi ada min di situ. Karena ada min, karena ada sebab min, maka selalu kita mengingat kalau ada min aja, ini mempengaruhi harokat yang berikutnya harus kasroh gitu. Kalau nggak ada min nggak masalah ya, dibaca dengan hurfatu gitu. Karena ada min maka otomatis lidah kita ini langsung gitu, otomatis mengucapkannya dengan kasroh, langsung latah atau set, langsung refleks ya, langsung refleks kita baca dengan kasroh min hurfati. Nah, kalau tadi misalkan dibaca minal fasli ya, artinya kelasnya Pak Guru ya, mungkin nanti kelasnya Pak Guru semua ya, artinya mudir semua gitu ya. Mungkin kurang tepat kalau jawabannya al-fasl, kurang tepat. Jawabannya asan gurfah ya, Pak ya. Gurfah ya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Jadi di sekolah itu atau umumnya ya, namanya kelas itu memiliki satu ruang, memiliki satu ruang khusus gitu. Itu namanya ghurfatul mudir. Ini ruangan kepala sekolah. Kalau terjemah secara arfiahnya atau secara letterlahnya, kamarnya kepala sekolah, cuman kan itu tidak pantas. Ruangan kepala sekolah, ya. Tapi kita baca sama-sama. Baitul baiti babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Ya. Aina miftahus sayyarati? Aina miftahus sayyarati? Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullah. Baitut tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Apa tadi? Oh, ada yang ba'idin ya. iya, mungkin anda salah dengar. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Qalamut talibi maksurun. Babul madrasati maftuhun. Babul madrasati maftuhun. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Bagus. Nah, sekarang tamrin yang keenam, mudah-mudahan yang tadi dia bisa dipahami ya. Jadi itu ini isinya mengisi apa namanya? Pasangan daripada idhofah. Apakah yang mudhofnya, apa yang mudhofun ilaihnya ya. Apa namanya? diisi. Yang keenam tamrin di sini adalah sahihit tarkibatit taliyah. Sahihit tarkibatit taliyah. Artinya betulkan gitu ya. Sahih itu betulkan. Nah, itu berarti salah semua gitu ya. Sahih. Cuman karena di sini ada apa namanya? Alif lam sukun bertemu dua kali, jadi disukunkan. Sahih tarkibat at-tarkibat itu sebenarnya jumlah sama dengan jumlah, jadi kalimat-kalimat gitu. Sahih tarkibatit, nah ya, ini sama dengan jumlah jumlah-jumlah kalimat-kalimat. At-taliyah berikut ini, at-taliyata gitu. Jadi di sini dibaca dengan kasroh, di sini dengan fathah. Sahihit tarkibatit taliyata. Jadi benarkan, ya, betulkan. Kebetulan di sini sengaja disalahin semua gitu. Betulkan jumlah-jumlah berikut ini. Nah. Coba dari satu ya. Nah, ke bawah saja ya, baca jawabnya ke bawah. Itu mau dibaca langsung, dijawab langsung boleh. Jawaban yang betulnya ya. Kalau mau dibaca soalnya juga silakan. Tapi langsung aja jawabannya ya. Langsung saja jawabannya. Ini salah ini. 1 2 3 4 5 6 ini salah semua. Baik. Dari mana tadi? Sekarang. Belakangnya antum ya? Ah, coba yang pertama itu betulnya gimana? Qalamut. Iya, di situ manakala tulisannya al-qalamut talibi salah. Yang betul qalamut talibi ya gitu. Jadi jangan ada alif lamnya. Mudhofnya itu tidak boleh ada alif lamnya. Tapi lepas dari alif lam. Yang bawah itu bacanya bintu Hamidun. Betulnya gimana? Antum ahi? Yang betul gimana? Bintu Hamidin. Ya, mudhafun ilaihnya, kata yang keduanya itu harus kasroh, bintu Hamidin. Itu yang betul. Sebelahnya di situ ismul walada. Salah itu. Harusnya bagaimana? Ismul waladi. Itu ismul waladi. Gitu ya, dibaca dengan kasroh. Sebelahnya itu adalah babus sayyaratu. Salah. Yang betul bagaimana? Iya, babus sayyarati. Iya. Ya, harus kasroh. Di situ tertulis ar-rasulullahi. Salah ini. Yang betul bagaimana? Iya, Rasulullah. Terakhir di situ ibnun al-mudarrisi. Yang betul bagaimana? Wahid. Iya, ibnul mudarrisi. Tidak boleh ibnunnya ibnunya ibnun, tidak boleh. Tapi ibnul mudarrisi. Baik, baca sama-sama. Qalamut talibi. Bintu Hamidin. Ismul waladi. Babus sayyarati. Rasulullah. Ibnul mudarrisi. Baik. Nah, ini sudah lumayan apa namanya? Poin-poinnya terus mengasah terus dari apa namanya yang dinamakan dengan idhofah. Satu lagi di sini yang kemarin itu adalah tentang panggilan. Ini panggilan menggunakan kata ya, yaitu menunjukkan arti kemari, maksudnya gitu ya. Wahai Ali, maksudnya kemari, ta'al gitu ya. Ya di situ maksudnya ta'al. Arti ya di situ misalnya apa? Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru, apakah bukunya, apakah kitabnya Muhammad ini kemari? Ya, ini ta'al, maksudnya ya itu maksudnya wahai atau menunjukkan arti ta'al, kemari gitu ya. Nah, di sini seperti yang sudah Ana sampaikan, kalau misalnya dia itu namanya tanwin, ya, bertanwin, maka dia hukumnya adalah hilang tanwinnya. Misalnya ada kata Muhammad, ya, Muhammadun, Muhammadun. Ketika ada panggilan ya wahai, maka ini berubah, ya, menjadi ya Muhammadu. Nah, ini hukumnya begitu, ya Muhammadu. Nah, ketika membaca itu begini. Kalau misalnya kan lagi percakapan sih mungkin nggak dibaca kayak gini, ya Muhammad gitu aja ya. Tapi kalau mau ditulis harus begini, ya Muhammad, ya Muhammadu. Nah, misalkan ada namanya Abdullah misalnya, Abdullah misalnya, Abdullah. Nah, ini sebenarnya keluar dari bahasan sih, keluar dari materi. Cuman kadang-kadang ada nama-nama kita yang seperti ini, idhofah hambanya Allah gitu ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz dan sebagainya. Ketika ada huruf panggilan ya, apa yang berubah? Yang berubah adalah cuma yang ini yang berubah. Nah, ini dibaca bukan dengan seperti tadi domah, tapi jadi fathah. Nah, ini perbedaannya di situ. Kalau nama yang polos satu aja itu jadinya satu, jadinya hilang antaranya. Tapi kalau namanya idhofah itu jadi fathah. Ya abda gitu. Ya abdallah. Ya Abdurrahman. Ya Aba. Ya Aba Abdillah misalnya. Ya Aba itu karena idhofah, karena dia idhofah. Ini keluar dari materi, cuman karena biar sering kita bawa namanya menggunakan nama-nama ini. Ini dia kalau idhofah jadi fathah. Tapi kalau misalnya nama perempuan, misalnya Maryam. Maryamu misalnya ya. Maryamu ini juga belum dibahas di sini. Nama-nama perempuan dia tetap. Ya, dia tetap ya Maryamu, tidak jadi ya Maryama, tidak. Ya Zainabu, ya Fatimatu, tetap, tidak ada perubahan. Yang berubah adalah ketika tanwin sama idhofah gitu. Itu ya, itu yang apa banyak sekali dipakai. Seperti ada Abu. Ya, misalnya Abu. Abu Bakrin misalnya. Abu Bakrin. Nah, Abu Bakar, ketika ada idhofah ini juga berubah, ya Aba, bukan seperti ini jadinya, dibacanya ya Aba gitu, ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakrin, kalau dia ada idhofah. Nah, nanti hukum-hukum ini sebenarnya lebih rincinya di nahu, kok wawunya jadi hilang. Nah, ini kan repot lagi, nanti artinya ini sekedar ini saja. Kalau untuk Abu jadi Aba dibacanya. Ya Aba. Ya Abdullah, ya Muhammadu. Nah ini ya. Baik. Nah di sini sebenarnya masih satu jenis aja, yaitu ketika namanya itu yang laki-laki. Tapi enggak apa-apa. Sedikit-sedikin insyaallah. Kita baca di situ perintahnya Iqra, bukan Iqra malahan enggak ada ya. Muhammadun ya Muhammadu. Muhammadun ya Muhammadu. Ustadun ya Ustadu. Ustadun ya Ustadu. Khalidun ya Khalidu. Khalidun ya Khalidu. Waladun ya Waladu. Waladun ya Waladu. Iya. Berarti kalau ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Ustadu, wahai Ustad, gitu ya. Ya Khalidu, wahai Khalid. Ya waladu, wahai anak. Ya wahai anak. Ya waladu, wahai anak. Ya, maksudnya laki-laki. Kalau perempuan gimana? Ya bintu, gitu ya. Ya bint, ya bintu, wahai anak perempuan. Baik. Sekarang di sini latihan. Iqra, waktub. Iqra artinya baca. Waktub, tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini yang paling penting. Jadi membaca dan nulis, terutama membaca itu perlu ditakid, ditekankan belakangnya. Ma'a beserta dobet, dobeti menentukan. Apa yang ditentukan? Harokat. Apa yang ditentukan? Ya ini harokatnya. Harokat akhir-akhir kata, gitu ya. Taib. Jadi sama mana? Berarti mana? Belakang, silakan. Tafadhol. Satu kata, satu orang. Ya Aliyu, bagus. Antum Mahi. Ya Abbasu, bagus. Nah, di sini bacanya apa? Syaikhun. Ya, kenapa enggak dibaca Syaikhu? Ya karena enggak ada ya-nya. Syaikhun apa artinya? Ya, syaikh artinya dua ya, bisa bermakna orang tua, bisa bermakna guru besar. Gitu ya, tergantung. Kalau maksudnya adalah dia itu seorang masyayikh atau syekh, maksudnya guru walaupun masih muda, walaupun usianya mungkin di bawah kita. Panggilnya ya Syekh, karena dia di atasnya Ustadz, artinya sudah ini lagi lah, sudah senior ya gitu ya, sudah banyak ilmunya. Antum Mahi? Ya Syekhu. Ya Syekhu, nah bagus. Antum Mahi? Ya Rajulu. Sekali lagi bacanya? Ya Rajulu. Ya bagus. Nah ini hati-hati nih, belakangnya ya, apa nih? Ya Sirru. Ya ini bukan nama, bukan ya Sirru ya bukannya, tapi ini ya Sirru nama orang ya. Barangkali ya Sirru. Nanti Sirru siapa artinya? Enggak ada kan? Iya. Nah, selanjutnya gimana ini? Ya Ammar. Ya Ammar, bagus. Duktu. Nah, di sini enggak ada ya, berarti bacanya gimana? Dukturun. Iya, dukturun artinya dokter. Dokter ya. Ya ini apa namanya? Sudah gelar ya, gelar. Gelar dari pendidikannya dukturun. Nah, ketika ada yu, ya, ketika ada ya gimana? Ya dukturu. Ya bagus. Nah, itu sudah insyaallah gampang lah ya, pelajaran gampang. Ingat kalau ada ya seperti itu hukumnya. Ketika dia nama dan juga ada tanwinnya, ketika ada ya hilang tanwinnya. Ketika namanya dia idhofah jadi fathah. Ketika nama untuk perempuan tidak ada perubahan. Ya. Tidak ada perubahan karena sudah aslinya seperti itu. Nomor 8 atau tamrin 8 itu ada perintah. Ini ceritanya ngebut ini. Insyaallah mudah sih ya. Tapi di sini yang untuk tak apa perintah-perintah itu anda tulis. Iqra artinya apa? Bacalah. Bacalah ya. Al-Mithal. Al-Mithal Iqra'il. Ini karena ketemu dua sukun Iqra'il misalah. Baca contoh Al-Atiyah yang berikut atau yang akan datang sebenarnya ini. Baca contoh yang akan datang. Summa kemudian. Kemudian kawin buatlah. Kita nikah di sini maksudnya kawin buatlah. As'ilatan. Nah, as'ilatan yakni pertanyaan-pertanyaan. Asilatan ini soal-soal. Mislahu ya. Mislahu ya betul. Semisalnya. Yang semisal. Yang misal seperti contoh maksudnya. Yang sesuai dengan contoh. Musyiron dengan menunjuk gitu ya. Musyiran dengan menunjuk ila suwari taliyah kepada gambar-gambar berikut. Jadi maksudnya contoh-contoh apa? Pertanyaan itu lihat gambar. Ila suwari taliyati. Nah, maksudnya apa? Baca contoh. Nah, baca contoh sekarang. Apa itu contohnya? Kitabu man hadza. Kitabu man hadza itu contohnya. Kemudian jadikan atau buatlah pertanyaan-pertanyaan seperti contoh. Nah, pertanyaannya apa tadi? Kitabu man hadza. Bukunya siapa ini? Kitabu man hadza. Bukunya siapa ini, gitu ya. Nah, sekarang gambarnya pena. Nah, giliran siapa tadi? Dengan melihat atau menunjuk kepada gambar-gambar yang berikut. Gambarnya sini cuma sedikit, sini cuma ada 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4. Nah, tadi mana? Antum ya? Kalau tadi antum, Pak? Antum, Pak? Oh. Nah, iya, berarti itu gambarnya pena. Pertanyaannya gimana tadi? Qalamu man hadza. Nah, gitu. Qalamu man hadza, gitu ya. Qalamu man hadza. Berikutnya antum, Pak? Itu gambar apa, Pak? Misalnya baju. Satu aja. Iya. Oh, itu yang atas kayaknya baju dulu itu kayaknya. Rumah dulu. Rumah dulu dah. Oh, rumah dulu. Ya, enggak apa-apa. Rumah dulu katanya, Pak. Silakan. Baitu man hadza. Nah, gitu ya. Baitu man hadza. Di sini utamanya pada kata apa sebenarnya? Ini idofah yang kita buman itu ya. Jadi idofahnya itu yang menjadi tekanan. Kitabu man, qalamu man, baitu man, gitu ya. Yang menjadi masalah adalah idofahnya. Sekarang kalau baju gimana, Pak? Komisu man hadza. Belakangnya, terakhir. Sariru man hadza. Iya, sariru man hadza. Betul. Misalnya, dari ana ya. Anak laki-lakinya siapa ini? Apa bahasa Arabnya? Anak laki-laki adalah waladun. Apa berarti? Waladu man hadza. Waladu man hadza. Iya. Misalkan lagi kunci. Kunci, ya. Miftahu man hadza. Kemudian meja. Meja. Misalnya. Maktabu man hadza. Iya. Masjid. Fahad. Fahad. Masjid. Masjidu man hadza. Masjidu man hadza. Misalnya lagi adalah kursi. Kursiyu man hadza, gitu ya. Ya, lagi sudah cukup ya. Ranjang sudah, sudah cukup. Masih lanjut apa mau ditamatkan? Sudah cukup insya Allah ya. Insya Allah kita akan baca lagi tamrin 9 dan sisanya pada pekan atau pertemuan mendatang biarlah. Cukup, sudah cukup banyak tadi kita bahas. Ya, mudah-mudahan ini menguatkan kita, pengetahuan kita tentang mudhaf wa mudhafun ilaih ya. Nanti di akhir itu ada kesimpulan. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, dalam pelajaran terakhirnya atau di halaman terakhir. Baik, begitu saja dulu ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.